sisa padaku. Kau luluhkan relung batinku. Kau bisikkan semua kata cintamu. Di sini ku pun merasakan yang sama. Cinta itu memang telah tumbuh. Ku ingin tetap bersama, berdua merajut asmara sampai akhir nanti. Merajut asmara sampai akhir nanti.